Mi sole la misa. Cancelar. Sí, sí, está. Thank you. Kaka atandele o mabele oyo ekoni ngana Baninga ebandeko kishasa ebandaka na kitambo Baninga ebandeko kishasa ebandaka na leyote Lelo oyo oyo oyo oh kini ekoma monene O banina kishuko komi monga fulo suki na maluku La 62-65 kongo mboka ya kaona anarchi Le 24 novembre 65 date ya mbongwana Tata Mobutu aye kosuki sa kinya e koti na mboka Mpere parti a lokumu e sangi sabana ya zai Tata moko, mama moko, parti moko, ekolo moko, moko si moko Bato batu na kati na nini ngana koma mawa mawa Nyonso se makani si avenira bana nangai Nyonso se makani si avenira libota nangai Lola mwana nangai aliboso talaka mokumba sima na yo Ozali mobali yo sokale baka bino na yete Mokili e shoshe o Oye oye kitenge mwana pari e Mokili e shoshe o Botune langa ishuwa so motema o Mokili e shoshe o Oye oye shikito yo motema o Mokili e shoshe o Changer, on a tombé échangé hein, à Paris. Wilfred Street, 6 boulevard Bonne Nouvelle. Baninga et Baneko, Oyoka Alisa pour Ongé. Baninga et Baneko, Oyoka Alisa pour Ongé. Baninga et Baneko, Brazzaville et Banakana Poto Poto. Poto Poto Solombo Kamonena, Tony Munanda Ayemba. Lelo Oyo Oyo Oyo Oyo Oyo Bea. Koma monene O banina mila talanga imatele kele pena pa Congo Boka mwanite homo kili echange baneko Basi ya mabala bakoma lelo basi ya ndumba Basi ya ndumba bakoma lelo kovana na makwela Babagano bakoma kosambe la nzambe pasa mokili ere kibango Banina e baneko Oyo kali sapo onge baninga ebande kodindo yoko na banaka na maki nasali yetu mananga kana legipe na bibala mujika o langa langa stare esali ba souvenir a la vie na ngai bona kosukisa na komi na suka na sai ko langa langa o oh, kolomboka na leli oye oh, yeah. Botune langa rikilumbu na isedia o Mongongo ya nyoka mongongo ya saiko Botune langa beniko ya mabazo Ilo pabo belo bina leli o Botune langa samwangana na matima o Oye oye jipe buse na bepese o Botune langa lengi lenga ya motema o Gabe Armani Mapanzo Oye, oye, oye, oye, oye Oye, oye, oye, oye